yang ditinggal mati suaminya 4 bulan, kok masih ditambah 10 hari? Kok enggak hanya 4 bulan saja? Kata Sa'id bin Musayyib, fihi yunfaqu ar-ruh. Di situ ada kemungkinan nyawa dicucurkan oleh Allah ke janinnya. Kalau memang ada bayi. Demikian pula disebutkan oleh Abul Aliyah Ar-Rayahi ketika ditanya oleh Imam Rabi Ibnu Anas. Rahimahullah. Mirip dengan jawaban Sa'id bin Musayyib. 10 hari itu antisipasi karena kemungkinannya ditiupkan nyawa pada cabang bayi. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam riwayat menyatakan bahwa iddah umul walad sama dengan iddahnya wanita istri yang merdeka. Umul walad adalah budak yang telah digauli oleh tuannya. Budak yang melahirkan anak dari tuannya. Ini namanya umul walad, bukan istri. Tetapi umul walad beda. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Sirin dan Zuhriyah, istri statusnya. Istri namun dia sebagai budak. Sementara ini menurut Imam Ahmad, umul walad, dia tetap budak, bukan istri. Hanya saja dia gauli. Dia jima'i layaknya istri. Umul walad namanya. Iddahnya umul walad pula sama. 4 bulan 10 hari kata Imam Ahmad. Karena umul walad itu menjadi tiros. Tiros itu arti secara bahasanya alat tidur. Ya, ini telah dijimai oleh tuannya layaknya suami istri. Maka sama seperti seorang istri, iddahnya 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis dari Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu, kata Amr, la tulbisu alayna sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian rancukkan sunnah nabi kita. Iddatu ummil walad idza taqiya anha sayyiduha arba'atu ashhurin wa 'ashr. Kata Amr ibn al-As, sunnah Nabi, yang ajaran beliau, iddahnya umul walad, budak yang telah digauli, kalau ditinggal mati oleh tuannya, adalah sama 4 bulan 10 hari. Demikian pula riwayat Amr bin al-As dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga Ibnu Majah, mereka sebutkan dalam sunan mereka. Pendapat ini diriwayatkan pendapat banyak dari ulama dalam seperti Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Abu Iyab, Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan di masa pemerintahannya memutuskan keputusan bahwa umul walad menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Itu pula pendapat Auza'i, Ishaq bin Rahuya, Guru Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal seperti lalu tadi, dan beberapa ulama lainnya. Pendapat lain dari para a'immah diriwayatkan dari Tawus, Qatadah, bahwa iddah umul walad setengah dari iddahnya istri yang merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Ini pula menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Hasan bin Shalih Nuhay. Mereka sebutkan iddahnya 3 kali haid. Iddahnya 3 kali haid. Diriwayatkan ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Atha dan Ibrahim An-Nakhai. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur menyatakan iddahnya umul walad tidak tadi hanya 1 kali haid. Iddahnya hanya 1 kali haid. Dan ini pendapat diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Syafi'i, Amir bin Syarahil, Maqtul Asyami, Laih bin Sa'ad, Abu Ubaid, Abu Thawr, dan jumhur ulama. Jumhur ulama dan riwayat masyhur dari Imam Ahmad, Ummul Walad budak yang telah digauli. Kalau ditinggal mati tuannya, maka masa iddahnya adalah 1 kali haid. Kali dia haid, selesai masa iddahnya. Hanya saja disebutkan dari Imam Syafi'i dan juga jumhur fuqaha, 1 bulan dan 1 kali haid itu iddah ummul walad. Tetapi kalau dia menjalani 3 kali haid itu dia sukai. Kalau ummul walad menjalani masa iddah 3 kali haid itu lebih disukai karena lebih jelas, lebih yakin. Kalau dilihat dari hikmahnya, lebih yakin bersih rahimnya dari calon janin. Demikian kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Al-ilmu indallah. Fa'idha balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kalau mereka telah mencapai ajalnya, waktunya, tidak ada keberatan bagi kalian atas apa yang mereka lakukan dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan. Ayat ini menunjukkan wajibnya ihdad. Wajibnya ihdad atas wanita yang ditinggal mati suaminya. Yang tadi iddah dengan ain, masa yang dia jalani untuk membersihkan rahim. Ini perintah Allah. Adapun ini yang kedua iddah dengan ha, yaitu larangan maknanya. Larangan apa atau larangan dari apa? Dan kita sebutkan berikutnya nanti. Di Bukhari Muslim dari Ummu Habibah, juga Zainab bintu Jahsh, keduanya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW sebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhigga ala mayyit fawqa thalath illa ala zawj 4 ashhurin wa 10. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjalani ihdad, menjalani larangan atau halangan atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Kecuali seorang istri yang ditinggal mati suaminya menjalani 4 bulan 10 hari. Artinya makna hadis, tidak boleh seorang wanita yang beriman pada Allah dan dari akhir melakukan ihdad karena kematian keluarganya, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, semisal bapaknya, kakeknya, kakaknya, pamannya, atau siapapun selain suaminya. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari dia melakukan ihdad, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Di Bukhari Muslim pula, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, an-namra'atan qalat, seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati tuwfi anha zawjuha, anak wanitaku ditinggal mati suaminya, waqad ishtakat ainuha, dan dia, anak wanitanya, ada gangguan pada matanya, sakit atau misalnya. Apa nakuluha? Apa boleh kami menghiasi matanya dengan celak atau memberi celak, taruh celak hitam diletakkan di mata? Tentunya perhiasan, wanita yang bercelak akan tampak lebih cantik matanya, terlihat lebih hitam, lebih manis. Boleh tidak kami pakaikan celak pada matanya? Rasul sebutkan, tidak boleh. Dan ini ihdad. Ini salah satu dari ihdad. Kullu dzalika yaqulu la marratain aw thalatha. Bahkan di riwayat itu disebutkan, si ibu minta izin 2 kali atau sampai 3 kali. Matanya sakit ya Rasulullah, kami celai? Tidak. Kami celai? Tidak. Tak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan, innama ya arba'atu ashurin wa ashar. Dia harus menjalani masa iddah 1 bulan 10 hari. Karena ditinggal mati suaminya. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyah tanfukhu sana. Itu jauh lebih ringan daripada masa jahiliyah dulu. Istri kalau mati suaminya menjalani masa iddah selama 1 tahun. Dikatakan oleh Zainab bintu Ummi Salamah radhiyallahu anha, kanat al-mar'ah idza tuwfiya 'anha zawjuha dakhalat habshan. Dulu di masa jahiliyah, seorang istri kalau ditinggal mati suaminya, dia masuk di tempat yang pengap, yang gelap, wah, atau yang semisalnya, wala bisat syarra thiyabiha, dan dia harus menggunakan pakaian yang paling jelek, paling kumuh, paling bau. Walam tamas tidan wala syai'a, dan enggak boleh pakai minyak wangi, pakai sesuatu yang mengharumkan, enggak boleh. Ini di masa jahiliyah. Sebagai tanda betul-betul istri itu bela sungkawa, betul-betul dia bersedih atas kematian suaminya. Enggak boleh pakai wewangian, enggak boleh pakai pakaian bagus. Dan tidak boleh tampak orang, harus masuk goa atau tempat tersembunyi. Sampai 1 tahun. Dia harus jalani masa itu. Siksaan dan berat. Semata kutu fatuh tabaron fatarni biha. Bukan hanya itu, kalau dia keluar dari persembunyiannya atau pertapaannya, dia akan dilemoti, a'azakumullah, kotoran, kotoran onta. Tsumma tuqta bidza himar aw sya aw thayr fa taqadda bihi fa qallama tafatta bi syai'in lamat. Kemudian setelah itu dia dibawakan keledai atau kambing atau yang semisalnya untuk kemudian dia cabuti bulunya atau kulitnya, dicabuti, dan seringnya kata Zainab bintu Ummi Salamah, binatangnya mati. Itu semua bagi mereka orang-orang bodoh dan jahil itu sebagai ungkapan kesedihan, bela sungkawa atas kematian suami. Rasulullah syariatkan yang jauh lebih ringan, hanya 4 bulan 10 hari, tidak boleh dia berhias diri dan mempercantik diri. Masa iddat ini, para fuqaha sebutkan, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, meninggalkan segala yang mengundang pandangan kepadanya. Ini sesuatu yang mempercantik dirinya, yang menghiasi dirinya, semisal perhiasan, wewangian, pacar, daun pacar, dan yang semisalnya. Hanya saja larangan ini diperkecualikan, para ulama sebutkan, sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk menghilangkan sisa-sisa masa haidnya. Jadi, kalau dia selesai dari haid, tentunya daerah tempat keluarnya darah itu sangat kotor, sangat bau, maka diperbolehkan sekedar menghilangkan bau yang sangat tidak sedap tersebut, menghilangkan kotor yang ada di situ. Nah, itu pun bukan dalam bentuk wewangian semacam dupa atau yang semisalnya, bukan. Tapi sesuatu yang dengannya bersih dan hilang sisa-sisa bau yang ada di tempat itu. Demikian pula para ulama sebutkan, yang biasa dilakukan oleh para wanita atau secara umum orang melakukannya, laki maupun wanita, dikala keluarganya mati kemudian menggunakan pakaian hitam, jilbabnya hitam kalau wanita, bajunya hitam, yang laki pun demikian, bajunya hitam, celananya hitam, hitam-hitam semua. Mereka pun meyakini itu juga sebagai bukti atau tanda bela sungkawa yang dalam, kesedihan yang ditujukan atas kematian bulan, orang yang disayangi, orang yang mereka cintai. Demikian pula diyakini bahwa tak boleh wanita yang tinggal mati itu keluar ke halaman rumahnya, tak boleh pula naik ke atap rumahnya atau ke lantai atas, tak boleh aib bagi wanita yang ditinggal mati suami. Demikian pula tak boleh melihat bulan di malam purnama, karena konon kabarnya bulan di malam purnama itu adalah sosok lelaki. Sementara dia dilarang karena melalui, masih menjalani masa iddah atau ihdah. Semua ini merupakan bid'ah dan khurafat, ma'an sallallahu biha min sultan, yang tidak ada pembenaran dari Allah sama sekali. Entah datangnya dari mana. Dari orang kafir, dari musyrik. Biasanya mereka yang melakukan itu. Kematian pakai berhubungan hitam. Kemudian ditiru oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh dari kalangan muslimin. Dikala wanita menjalani masa iddah pula, dia berkewajiban untuk tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar dari rumah kecuali untuk perkara yang sangat mendesak. Ulama sebutkan bagi wanita ini yang ditinggal mati oleh suaminya, perkara keluar rumah ada tiga bagian atau tiga macam. Yang pertama karena darurat, mendesak sekali. Yang kedua karena hajat, kebutuhan. Yang ketiga kan karena hajat. Ini nggak ada hajat, nggak ada kepentingannya. Adapun kalau keluarnya bukan karena darurat, bukan pula karena hajat, maka tidak boleh si janda ini yang menjalani masa iddah 1 bulan 10 hari untuk keluar dari rumahnya. Sementara tidak ada darurat yang memaksa dia keluar, tidak ada pula hajat yang mengharuskan dia keluar, tidak ada keperluan. Sekedar alasan refreshing, sumpah di rumah, cari angin, dan lah, dia harus tinggal di rumahnya. Itu perintah Allah. Kalaulah dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun kalau itu karena alasan darurat, yang pertama tadi tidak boleh kalau bukan karena darurat, bukan karena hajat, baik itu di siang maupun malam hari. Yang kedua, kalau keluarnya itu karena darurat. Karena alasan darurat. Dan bisa berbagai macam bentuknya. Misalnya, Rasulullah al-Abiyah, rumahnya kebakaran, mau-mau dia harus keluar. Harus lari, darurat. Atau rumahnya mau ambruk misalnya, karena rapuh atau sudah tua, dan darurat-darurat lain yang semakna dengan itu, maka boleh baginya untuk keluar kapanpun, siang maupun malam hari. Boleh keluar karena alasan darurat. Adapun yang ketiga, karena alasan hajat, bukan darurat. Hajat, ini hajat dia, keperluan dia. Misalnya mau beli kebutuhan dia sehari-hari, beli sembako, mau belanja beras untuk makan dia dan anaknya misalnya yang masih kecil, atau beli gula atau yang semisalnya, maka yang semacam ini boleh baginya keluar rumah hanya di siang hari saja. Boleh dia keluar rumah untuk hajatnya, kepentingan yang semacam itu, di siang hari, bukan di malam hari. Karena di siang hari itu mayoritas atau kebanyakan orang melakukan aktivitasnya, menunaikan hajat mereka. Sehingga dari segi keamanan pun bagi dia lebih terjaga. Banyak orang, banyak yang melihat, artinya keamanan lebih terjaga baginya. Adapun di malam hari, mayoritas orang sudah pada istirahat atau di rumahnya, sehingga sangat dikhawatirkan dan keamanan bagi dia tidak ada jaminan. Oleh sebab itu untuk hajat tidak boleh di malam hari. Ini masa ihdat bagi para istri yang ditinggal mati oleh suami-suaminya selama 4 bulan sebelum. Dan kalau dia tinggalkan ihdat ini, dia langgar ihdat, maka dia berdosa karena telah melanggar keharusan, larangan, melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa kewajiban wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani ihdat. Karena Allah sebutkan tentang mereka, wala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak ada keberatan bagi kalian atas apa yang mereka lakukan, para istri, secara ma'ruf. Ini yang ulama sebutkan tentang dalil wajibnya ihdat. Tentang perhiasan, ini mencakup pakaian yang mengandung makna perhiasan yang dengannya menghiasi diri si wanita, si istri ini. Ini tidak boleh, hanya saja diperkecualikan dalam syariat pakaian warna yang memang biasa digunakan orang, dicelup dengan warna tertentu, warna kuning. Nah, dan itu juga bukan bentuk perhiasan. Kemudian yang kedua, wewangian. Wewangian ini umum dan mencakup segala bentuk wewangian, baik itu cair maupun bentuk asap seperti dupa, nah, dan yang semisalnya. Adapun mencium wewangian boleh bagi dia. Larangannya kalau dia gunakan, dia kenakan. Ini yang dilarang dalam syariat. Tidak boleh dia kenakan, dia tempelkan ke pakaiannya atau ke tubuhnya. Bahkan sabun, para fuqaha sebutkan, sabun itu yang mutayyab, yang mengandung wewangian, maka hendaknya dihindari oleh wanita ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu wewangian. Dan dia kenakan di tubuhnya. Wangi. Sebagian sabun, Masya Allah, orang baru menggunakan keluar dari kamar mandi tercium baunya, harumnya. Mengalahkan sebagian minyak wangi. Karena parfum atau wangian yang terkandung dalam sabun itu yang sangat kuat. Nah, sabun yang semacam ini dia tinggalkan, dia hindari. Pakai sabun-sabun lain yang tidak mengandung wewangian selama dia menjalani masa ihdat. Yang ketiga adalah bentuk tahsin. Sesuatu yang menambah keindahan atau kecantikan dirinya. kalau itu pada badannya, maka hal itu terlarang. Menghiasi dengan celah, seperti yang tadi dalam hadis dilarang oleh Rasulullah SAW, atau pacar menggunakan paruh daun pacar untuk menghiasi tangan wanita, apalagi kalau di pahat diukir dengan gambar bunga atau yang lainnya, nah, yang itu akan menambah kecantikan dan hiasan pada dirinya. Haram dan tidak boleh dia lakukan hal itu. Demikian pula segala yang menambah atau menampakkan kecantikan pada dirinya, semisal orang sebut pipek, apa pipek, di kuku wanita, tentunya mereka lakukan itu sebagai perhiasan dan memang itu yang dia inginkan untuk mempertambah kecantikan dirinya. Alhasil yang semakna dengan itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Adapun perhiasan yang dia gunakan, yang biasa dia gunakan, kalung, gelang, anting-anting, dan selainnya, ini juga tentunya termasuk larangan karena akan menghiasi dan menambah kecantikan atau indahnya seorang wanita. Hanya saja ulama sebutkan kalau hiasan itu ada pada dirinya semenjak kematian suaminya. Dia bukan mengenakan hiasan ketika suaminya telah mati, ketika menjalani ihsan, bukan. Semenjak suaminya meninggal atau sebelum suaminya meninggal, perhiasan itu sudah ada pada dirinya. Sudah dia kenakan. Para ulama sebutkan yang demikian juga termasuk kewajiban dia untuk melepaskannya. Juga terkena perintah untuk dia lepaskan. Bahkan hanya saja para ulama sebutkan kalau itu sesuatu yang tidak mungkin untuk dilepas atau sulit, berat, atau akan menimbulkan mabarak kalau dilepas, maka nggak perlu dilepas. Misalnya, biji emas, dan itu perhiasan, menambah kecantikan atau hiasan pada mulutnya. Tetapi kalau dilepas, sulit. Tidak seperti melepas gelang atau anting. Atau bahkan mungkin akan ada madorot, akan sakit dan mengeluh. Nah, maka yang semacam ini boleh dia biarkan apa yang ada pada giginya. Itu pun para ulama sebutkan sebisa mungkin dia tutupi. Yani tidak dia tampakkan. Apalagi dengan kesengajaan menampakkan hiasan gigi emas tersebut. Ini permasalahan-permasalahan ihdad yang para fuqaha sebutkan tentang ayat